ぼがかぼこ、あなたちゃんをそたちよ。あわなけのしながんおくひと。ビビるもんちょこ、もにょんしがいびるごこ。れんぱなげぼいしがえんどこにゃるの。ちゅりるぴぺのしがぴりんろど。りやんいるんがしがりやん ぺろ。 Waalaikumsalam. Saya tak. Abdi cucu. Dahak. Pak. Eh, kacok. Oh, untuk menggunakan kia. Kang Darso. Hah? Ya lah, sabar. Kang Darso. Eh. Lagi yang pasangan putih. Kang Darso, mah. Kang Darso. Mengke, cucu. Mengke. Hello. Aduh, cucu. Tok, tok, tok, tok. Sorapan kau diketok. Sorapan kau diketok, dirimu yung, pikir bingung, gering nantung, ngalang layung, nudi dagoan si mimin, torojo, cucu deh. Tok ketok ketok, sorapan kau diketok, tok ketok ketok, sorapan kau diketok, kalabakan, kaedanan. Rasaan nu diharap kena si mim torojo cucu de ngare sare mi harap tinggi papang ngicet mim anu datang ngadon si cucu ngawani wani ke ini trekan yang kak imat mim di tengah jalan dicegah cucu ngare sare mi harap tinggi papang ngicet mim anu datang wani-wani ke ini tekan yang kak imah ini di tengah jalan dicegah cucu tok ketok ketok sorak panto diketok tok ketok ketok panto hati diketok daripada jadi jangan nuntung-tung nak matak arah kes kapalang nasib sial ya sudah cucu saja. Bali kos licinan we cing aya naon cok aya naon Kang Darso mong bosen nya mah cucu ka dieu teh anu sanaha aya lima masalah oh ka hiji emut wae oh ka invention wae tadi lu hoyong tepang wae atuh ka opatna aya hate ka dua leutik anu terakhir kali Marusia kurang ge pada-pada ngantos tok tok tok sorapan tori ketok tok tok tok sorapan tori ketok diri temu yung pikir bingung gering nantung ngalang layung nudi dagoan si mimin torojo cucu deh tok tok tok sorapan tori ketok tok ketok ketok sorapan tori ketok kalabakan kaedanan tepugu rarasaan nu diharapkeun si mim torojo cucu deh ngarek sare miharep mimpi papangi jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawang wani ke ini tekan yang kak imah mimi di tengah jalan dicegah cucu marik sana miharap mimpi papa ngijin mimi anu datang adon si cucu ngawani wani ke ini tekan yang kak imah mimi di tengah jalan dicegah cucu tok ketok ketok sorapan kau diketok tok ketok ketok pantok hati diketok dari pada jadi jangan nutung-tung nak mata arah ke kapalang nasib sial ya sudah cucu saja ngarek sare miharap mimpi papang ijen mimi anu datang adon si cucu ngawani-wani ke ini rekan jangka imah mimi miharep mimpi papang ijeng mimi anu datang adon si cucu ngawani-wani ke ini terikan jangka imah mimi di tengah jalan dicegah cucu umlarek sare miharep mimpi papang ijeng mimi anu datang adon si cucu ngawani-wani ke ini terikan jangka imah mimi di tengah jalan